Mitra bisnis, Menteri Perekonomian yang juga merangkap Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan mengalami perlambatan. Ekonomi Indonesia akan menemui hambatan yang sangat besar untuk mempertahankan pertumbuhan tinggi seiring dengan krisis keuangan global yang melanda dunia. Di samping menyatakan kemungkinan perlambatan pertumbuhan ekonomi, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kondisi ini. Untuk membahas masalah ini, sekarang saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, banyak pihak mengatakan perlambatan perekonomian Indonesia pada tahun ini disebabkan kondisi politik kita. Apa pendapat Anda? Situasi politik berdasarkan pengalaman kita 10 tahun reformasi sangat terkendali, sangat damai. 2 kali pemilu berlangsung sangat damai. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada tembak-tembakan, tidak ada tokoh politik dibunuh. Seperti yang terjadi di negara-negara lain, negara demokrasi terbesar di dunia, di India misalnya, atau di Pakistan, atau di Bangladesh, atau di manapun, ya, kecuali di Amerika barangkali yang sangat damai. Jadi saya tidak terlalu melihat ada tekanan politik yang cukup berat terhadap ekonomi. Namun yang harus diprediksi ini perubahan-perubahan perundang-undangan. Jadi misalnya suara terbesar sekarang terbanyak ya, yang akan menang di pemilu legislatif. Itu nanti bagaimana itu pengaturan di partainya. Jadi ada gejolak sedikit di dalam partainya sendiri, tapi secara keseluruhan tidak. Tidak terjadi juga kutub-kutub ekstrim di dalam partai itu. Karena partai di Indonesia tidak ada ideologi. Nah, terkait dengan investasi, memang diperkirakan tahun 2009 ini penanaman modal asing ke negara-negara berkembang akan turun menjadi hanya 530 miliar US dollar saja dibandingkan dengan 1 triliun dolar tahun 2007. Nah, oleh karena itulah tadi diprediksi saya sampaikan bahwa okelah kita jangan bermimpi investasi naik, oleh karena itu pertumbuhan investasinya nol. Tapi kalau menurut saya sih investasi dalam negeri maupun investasi yang berasal dari luar itu tidak akan semenyeramkan sebagaimana yang disampaikan oleh berbagai pihak. Misalnya, wah tidak ada investasi. Ya, pasti ada investasi. Tidak ada kucuran kredit dari bank. Loh, bank dapat pendapatannya dari mana? Niscaya bank itu akan mengucurkan kredit dan niscaya orang-orang asing itu akan datang ke Indonesia. Tinggal masalahnya tidak sebesar seperti tahun 2008 yang lalu. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.